بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana seorang muslim berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abil Abbas, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث dari Abi Al-Abbas yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yang menyatakan saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya gulamu inni u'allimuka kalimat, wahai gulam, sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada kalian, wahai gulam, sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada engkau, saya ingin mengajarkan kepada engkau kalimat, beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, hendaklah engkau menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya umat, لو اجتمعت على أن ينفعوك بالشيء, seandainya mereka, umat itu, telah berkumpul untuk memberikan manfaat, sesuatu manfaat kepada dirimu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bagi dirimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk mencelakakan dirimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan atas dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Di dalam hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini, kita akan mendapatkan pelajaran. Yang pertama, pelajaran pertama tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap ibni ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap anak paman, ya, anak paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah sepupu, ya, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa doanya? Di antaranya disebutkan wa yaqul Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang secara usia jauh, ya, secara usia jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma faqqihhu fid-din, ya Allah faqihkan dia. Ya Allah faqihkan dia. Dia siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Fid-din, dalam urusan agama. Wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia, ajarkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma at-ta'wil. Apa itu at-ta'wil? Yakni at-tafsir. Yaitu ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tafsir. Fakana ayatan min ayatillahi fil ilmi. Maka pada diri Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menjadi salah satu ayat dari ayat-ayat Allah di dalam masalah keilmuan. Wa fil fikhi, demikian juga di dalam masalah fikih, pemahaman. Wa fi tafsiril Qur'an, demikian juga di dalam tafsir Al-Qur'an. Sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan julukan turjumanil Qur'an, penerjemah Al-Qur'an, yaitu yang bisa memberikan tafsir tentang Al-Qur'an itu sendiri. Nah, pada usia itu, wa kana tiflan saghiran fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini saat itu masih kecil ketika pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yablugh al-hulum. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma belum mencapai usia balig. Belum mencapai usia balig. Wa ma'a hadza a'tahu Allahu hadzal ilma al-ghazir. Sementara ia kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Allah telah memberikan ilmu yang sedemikian banyak. Wa hadzal fahmal 'azim bi barakati da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun memiliki pemahaman yang sedemikian agung dengan keberkahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inti daripada penjelasan paragraf ini, pentingnya doa. Doa dari kita kepada anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyikapi anak-anak, beliau senantiasa mendoakan. Beliau mendoakan sahabat yang ketika itu masih berusia 10 tahun, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mendoakan pula anak-anak Ansar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke perkampungan Ansar, sebagaimana diriwayatkan atau hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke perkampungan Ansar, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis itu, wa yusallim ala sibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak. Kemudian apalagi yang dilakukan ketika berkunjung ke perkampungan Ansar tersebut? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di dalam hadis itu, wa yamsahu ru'usahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak kaum Ansar tersebut. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, wa yad'u lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada anak-anak kaum Ansar tersebut. Artinya apa? Artinya bahwasannya kita sebagai orang tua, terlebih lagi ummahat, para ibu yang biasanya lebih dekat dengan anak-anak, yang biasanya lebih dekat secara ikatan emosional, ibu-ibu itu lebih dekat dengan anak-anak. Maka ketika bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan hal-hal yang di luar diri kita, hal-hal yang di luar diri kita itu bisa sesama ummahat, bisa dengan anak-anak dari para ummahat yang lainnya, atau dengan anak sendiri, anak kandung sendiri. Semua muamalah, semua interaksi tersebut dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk apa? Dalam bentuk perhatian. Dan salah satu bentuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita Di antaranya memperhatikan anak-anak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan sesama kita, baik sesama ummahat atau sesama anak-anak dari kalangan ummahat itu sendiri, atau terhadap anak-anak dari kalangan ummahat itu sendiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini memberikan atensi, perhatian yang besar kepada anak-anak dengan atau dalam bentuk mendoakan. Dalam bentuk mendoakan. Ini adalah sesuatu yang sangat baik manakala seorang ummahat ikut memperhatikan keadaan anak ummahat yang lain. Karena apa? Karena dari situlah nanti akan timbul muamalah yang baik dengan ibunya. Manakala kita memperhatikan seorang anak, kita perhatikan anak-anak dari ummahat yang lain, misalnya ada berapa orang banat diperhatikan oleh seorang ummahat, atau ummahat yang lain juga memperhatikan kepada yang lain, ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kemudian mendoakan kebaikan bagi anak-anak di sekitar kita. Dan ini adalah contoh yang baik, contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah contoh yang baik. Nah, hendaknya kita sebagai orang tua, terlebih lagi ummahat, maka keberadaan anak-anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian kita lengah, kita lalai dari memperhatikan keadaan di sekitar kita. Karena di dalam hadis ini pun disebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya gulamu, al-gulamu huwa as-saghir, gulam adalah anak kecil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi dalilun ala al-inayati bis-sighar, ucapan seruan dalam bentuk ya gulamu, itu menunjukkan dalil bahwasannya adanya perhatian, perhatian terhadap anak-anak. Saya sengaja menyampaikan hadis ini karena kaitannya dengan muamalah antar ummahat itu pasti tidak lepas dari anak-anak. Yang namanya ummahat itu bukan gadis-gadis. Pasti di antara mereka ada yang membawa anak-anak. Pasti di antara mereka ada yang membawa anak-anak. Nah, kadang kita lalai memperhatikan anak-anak mereka. Kadang kita tidak peduli kepada keadaan anak-anak kita. Bahkan sampai kepada ada seorang ummahat membawa anaknya yang sedang sakit, kepedulian ummahat itu kadang-kadang tidak tampak. Tidak tampaknya bagaimana? Ya misalnya tidak menanyakan kenapa ini anak, Anda ini kenapa ini anak ini kok seperti ini? Ya tidak peduli. Tidak ada rasa empati, perasaan kedekatan emosional, kok ada anak sakit terlihat seperti tidak diperhatikan. Hal-hal yang seperti ini penting bagi kita untuk ditumbuhkan. Untuk ditumbuhkan. Dalam kondisi berkumpul saja, dalam kondisi berkumpul saja, perhatian untuk lebih intensif kepada anak-anak itu masih kurang. Apalagi dalam keadaan saling berjauhan. Mendengar kabar, oh anaknya Fulan sakit, Tidak ada perasaan untuk kemudian ayo kita tengok, ayo kita datangi, ayo kita perhatikan. Ya, tidak ada. Hal-hal yang semacam ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ya, muamalah yang sangat buruk. Muamalah yang sangat tidak baik. Ya, tidak dituntunkan di dalam syariat. Kenapa? Ya, termasuk di antara hak seorang muslim adalah manakala ia sakit, ia ditengok. Ia diperhatikan. Walaupun mungkin nengoknya hanya beberapa menit saja. Ya, mendoakan supaya yang sakit itu sembuh. Misalnya. Nah, kondisi yang seperti ini, kalau sampai kita tidak memperhatikan keadaan antar sesama kita sendiri, ya, ini adalah bentuk muamalah yang tidak baik. Kondisi saat kumpul misalnya seperti ini, saat ada ta'lim, bukan berarti lantas kita tidak peduli. Di beberapa tempat saya mendapatkan masukan. Ada satu tempat misalnya saya mendapatkan masukan. Kok ummahat di sini ya tidak ada kepedulian ya? Maksudnya tidak ada kepedulian. Itu ada ummahat baru kok tidak disambut. Tidak dipersilahkan. Namanya orang baru kan bingung kan? Ini taklimnya bagaimana toh? Bentuknya, duduknya bagaimana, posisinya bagaimana? Kan begitu. Namanya orang baru. Apalagi kalau orang barunya jilbabnya masih warna-warni. Lebih tidak dipedulikan lagi oleh ummahat. Oh itu bukan ummahat kita itu. Loh, kok bisa seperti itu? Sudah semestinya ummahat memperhatikan. Justru kerudungnya yang serba warna-warni itu, belum bercadar misalnya, justru disambut dengan hangat. Kenapa? Kan dia nanti akan bercerita kepada suaminya. Dia akan bercerita kepada teman-temannya. Nah, jangan sampai cerita yang disampaikan kepada suaminya, jangan sampai cerita yang disampaikan kepada teman-temannya, cerita yang buruk. Cerita yang tidak baik tentang kita. Oh, taklim di tempatnya sana itu gak enak. Kita ini seperti orang asing, ditegur saja tidak. Nah, repot kan kalau sudah seperti itu. Ini muamalah. Sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan yang lebih kejam lagi, ummahatnya itu kadang-kadang lebih kejam lagi. Ya, namanya ummahat mungkin ada yang baru taklimnya, ada yang ini. Sedikit kemudian tanya, dianggap, wah sedang taklim kok ngobrol. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, ya, bukannya dengan cara yang baik kita sampaikan, ya. Kalau misalnya dia ngobrol, taruhlah dia misalnya ngobrol. Bukankah dengan cara yang baik perlu disampaikan. Bahwasanya di majelis ta'lim hendaknya diperhatikan. Ya, apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan tersebut. Jangan kemudian berbicara sendiri, ngobrol sendiri, dan seterusnya. Disampaikan dengan kalimat yang santun, disampaikan dengan ya, kata-kata yang baik. Nah, ini bahagian daripada muamalah ummah. Coba kembangkan. Orang di luar kita bilang care, tulisannya care. Ya, bersikap care. Artinya apa? Artinya bersikap hangat, bersikap familiar, bersikap dekat, ya, dengan orang lain. Itu dikembangkan sikap-sikap seperti itu. Di satu tempat bahkan ada, ya, yang senyum saja itu susah. Senyum loh, susah. Senyum antar ummahat, senyum misalnya, ya, susah untuk bisa tersenyum. Sehingga apa? Sehingga kehangatan di dalam bermuamalah itu tidak tumbuh. Kehangatan bermuamalah itu tidak tumbuh. Kata orang sini mungkin wajahnya itu wajah tipe C. Apa itu cek? Camedun. Ya enggak mau tersenyum pun. Ya, kalau misalnya, mestinya kan kalau sesama ummahat, ahlan, apa ya, apalah bahasanya. Assalamualaikum. Kumaha? Damang. Umu apa gitu kan? Ramah. Ya. Renyah. Ya. Kalau makanan tuh renyah. Nah, kembangkan situasi-situasi seperti itu. Apalagi ada ummahat yang baru. Ya. Ummahat yang baru itu harusnya dirangkul. Ya. Dirangkul. Bila perlu, oh di sini, umu-umu, duduknya di sini dengan saya, di sini. Rebutan bahkan. Oh nanti ceritanya, oh saya jadi bintang di sana. Kenapa? Rebutan saya, ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Suruh dekat dengan siapapun juga. Nah ramah-ramah sekali ummahat di sana itu. Nah ketika penerimaan itu tampak, ketika penerimaan itu tampak, orang akan menjadi merasa senang. Saya senang di sana. Kenapa? Diterima. Beda kalau datang, belum pakai cadar nih. Jilbabnya masih warna-warni. Jilbabnya aja masih warna pink. Berarti ini bukan ummahat kita. Nah, sudah. Kalau udah ada kalimat bukan ummahat kita, udah ada jurang pemisah antara dia dengan ummahat tersebut. Nah, yang seperti ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ummahat. Oleh seorang salafiyah. Ya, seorang salafiyah hendaknya ramah. Apalagi kita belum mengetahui. Apalagi dia datang ke tempat kita. Datang ke tempat ta'lim kita. Hendaknya disikapi dengan penuh rahmah. Ini diantara bentuk muamalah yang harus dikembangkan. Ya, diantara kita. Berikan senyum. Ya. Jangan hanya menampakkan muka ya, yang tidak menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Ya. Jangan sampai kita menampakkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang yang menjadi lawan bicara kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita bermuamalah. Hal-hal seperti itu kadang-kadang remeh, tetapi sangat menentukan sekali hubungan-hubungan berikutnya. Muamalah-muamalah berikutnya. Nah, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui pendekatan kepada anaknya, ya apalagi ummahat baru tersebut membawa anak kecil, sambut anaknya. Ya. Kalau memang di tas ummahat ada permen, kasih permen anaknya. Ya. Dipangku anaknya. Ya. Misalnya seorang ya apa yang baru taklim, salah satu ummahat baru taklim bawa anak kecil misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk perhatian yang seperti itu adalah bahagian dari muamalah yang perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan. Ya. Demikian juga kalau kita bertamu. Ya. Bukan hanya bertamu sama umat salafiyah, mungkin kita bertamu ke tempat orang lain. Ya. Yang orang lain tersebut belum ta'lim salaf misalnya. Ya. Maka tunjukkan. Ya. Tunjukkan kepribadian kita yang menyenangkan. Ya. Jangan menampakkan ya, tampilan-tampilan cemberut, cemedut dan seterusnya jangan ditampilkan. Upayakan ramah, ya. Berikan senyuman. Hal-hal yang seperti ini harusnya mendapatkan perhatian. Dan yang seperti itu ya, sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ya. Ketika ada datang seorang wanita dengan anaknya, ya, meminta sesuatu. Padahal saat itu di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makanan kecuali kurma, sedikit kurma. Kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha, kurma yang hanya sedikit itu, selainnya tidak ada, diberikan kepada seorang ibu dan anaknya. Diberikan kepada seorang ibu, kemudian si ibu ini memberikan kurma itu kepada anaknya. Ini salah satu bentuk contoh muamalah. Bagaimana muamalah di antara ummahat, di antara kita, itu berani untuk saling mengutamakan orang lain. Saling mengutamakan orang lain. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih mengutamakan kepada orang yang minta-minta ini dibandingkan diri beliau yang padahal kurma itu sudah tidak ada lagi, kecuali itu saja yang diserahkan kepada si wanita yang meminta-minta. Nah, ini menunjukkan akhlak, menunjukkan perilaku yang sangat terpuji yang semestinya ummahat mencontoh. Apa artinya? Artinya ketika kita menerapkan muamalah sesama ummahat atau sesama orang lain, bentuk muamalah kita adalah bentuk muamalah berani berkorban, rela mendahulukan orang lain, tidak egois. Itu kan maknanya. Makna daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan kurma yang setelah diberikan tidak ada lagi kurma di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cuma itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pelajaran bagi kita bagaimana egoisme, ingin menang sendiri, ingin selalu memperhatikan diri sendiri itu lenyap gugur. Diganti dengan perilaku selalu mendahulukan orang lain. Walaupun diri kita sendiri membutuhkan. Wong kurma tinggal segitu. Padahal kurma itu tinggal sedikit. Kok malah diberikan kepada orang lain. Nah, ini contoh muamalah. Contoh muamalah yang baik ketika kita berani melebur ego kita. Berani melawan ego kita. Untuk lebih mendahulukan orang lain. Untuk mendahulukan orang lain. Dan banyak contoh-contoh yang seperti ini. Artinya contoh salafun salih yang seperti ini banyak sekali. Dalam riwayat disebutkan ada seorang tamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di rumah Nabi tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat menawarkan siapa yang akan menjamu tamuku ini. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian sahabat tersebut pulang lebih dahulu, kemudian datang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa disajikan kepada tamu. Istrinya di rumah mengatakan, ada, ini sepotong roti. Sepotong roti ini jatah makan malam anak kita. Maka kata sang suami, kalau demikian, tidurkan anak kita. Kemudian suguhkan sepotong roti itu untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang ke rumah kita. Padamkan lampu supaya tamu tersebut tidak tahu kalau tuan rumahnya yang duduk bersamanya tidak ikut makan. Jadi yang makan cuma tamunya. Kita lihat kehidupan salafun as-saleh yang dalam keadaan kekurangan masih bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kalau roti tinggal sepotong itu kekurangan atau tidak? Katakanlah tidak kekurangan, pas-pasan. Dalam keadaan pas-pasan seperti itu masih bisa memberikan kepada orang lain. Ini bentuk muamalah yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena egonya sudah tidak ada. Untuk ambisi, ya, saya lebih utama, saya harus makan dulu dan sebagainya, itu tidak ada sudah. Dia hanya berpikir tentang orang lain, bagaimana orang lain ini supaya baik, bagaimana orang lain ini supaya tidak lapar, bagaimana orang lain ini supaya dihormati, bagaimana orang lain ini supaya dan seterusnya. Tidak lagi berpikir tentang dirinya. Ini adalah puncak perilaku yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh salafun as-saleh. Sepotong roti itu jatah buat makan anaknya, tapi anaknya dikesampingkan, lebih diutamakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau muamalah kita sudah seperti ini, luar biasa. Jangankan sesama salafiyin, orang lain pun pasti akan tertarik melihat muamalah yang dilakukan sehari-hari oleh kita seperti itu. Maka ketika kita mencoba untuk mengajak orang lain untuk taklim, ya kita sendiri yang bersemangat untuk taklim. Bagaimana ngajak orang lain mau taklim sementara kita sendiri tidak pernah semangat untuk taklim? Bagaimana mungkin orang lain akan tertarik dengan dakwah yang kita kembangkan sementara kitanya sendiri tidak tertarik dengan dakwah kita? Ini adalah sesuatu hal yang seharusnya kita pikirkan. Kenapa? Misalnya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, keadaan dakwah di satu daerah, di satu tempat kok bisa berkembang? Nah, coba pelajari. Bagaimana muamalah mereka terhadap orang lain? Bagaimana muamalah mereka terhadap tetangga mereka? Bagaimana muamalah terhadap anak-anak tetangga sehingga dakwahnya bisa diterima? Ummahat dalam bermuamalah sesama ummahat, adakah yang peduli ketika ummahat fulana misalnya tidak hadir? Kok ummahat fulana enggak ada ya? Adakah yang bertanya seperti itu? Ada apa kok tidak hadir? Sakitkah? Atau berhalangan? Dengan sebab apa? Adakah yang peduli seperti itu? Ini ketika muamalah sesama ummahat sudah dikaitkan dengan konteks dakwah. Ketika sesama ummahat, ya, muamalahnya sudah dikaitkan dengan konteks tarbiyah. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak misalnya. Adakah kepedulian dari para ummahat untuk mengajari anak-anak putri dari salafiyin misalnya? Kasihan ya, itu banat, gak ada yang ngajar. Kasihan ya, banat, gak ada yang bantu. Adakah kemudian kepedulian ingin membantu? Ini bagian dari muamalah. Bagian dari muamalah. Demikian juga sebaliknya, ya, para aba, oh ini untuk tenaga tasmi ini masih kurang ini. Adakah kepedulian? Dah jam segini sampai jam segini nanti saya akan hadir. Saya cuma satu jam saja bisanya. Ya boleh. Adakah kepedulian seperti itu? Mentasmi anak-anak salafiyin? Atau kita memang tidak punya kepedulian dalam muamalah ini? Nah itu kan urusannya ustadz kalau sudah di pondok. Nah kalau sudah seperti itu ya, ya kita akan sulit untuk menjalin muamalah yang baik. Yang lebih bagus, yang lebih mengherankan lagi misalnya, kita punya ma'had tapi anak kita tidak dititipkan di ma'had kita untuk dididik. Kenapa? Ya karena ma'hadnya masih banyak kekurangan sih. Kalau anak saya dimasukkan ke situ, wah rasanya enggak seret. Loh, kalau memang banyak kekurangan, kenapa tidak dibantu? Kenapa kekurangan itu tidak berusaha untuk kita tutupi? Kenapa kekurangan itu tidak segera kita selesaikan sehingga tidak menjadi sebuah kekurangan? Tidak kita sempurnakan. Semua ini, permasalahan-permasalahan ini adalah terkait dari bagaimana muamalah kita. Muamalah kita sesama, kalau ummahat sesama ummahat, kalau para aba sesama aba. Muamalah kita dengan dakwah bagaimana? Muamalah kita dengan masyarakat bagaimana? Ini sedemikian banyak permasalahan yang harus kita perhatikan dan kita terjun langsung di dalamnya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam hadis ini, ya gulamu, al-gulam huwa as-saghir, al-gulam adalah anak kecil. Wa hadza fihi dalilun 'alal 'inayati bis-shighar. Hadis ini menunjukkan kepada perhatian kepada anak kecil. Memperhatikan kepada anak kecil. Dan di dalam bentuk perhatian kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak salafiyin, itu justru lebih penting lagi. Lebih harus diperhatikan lagi. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya saya ingin mengajari engkau beberapa kalimat. Yakni yasirah, yaitu beberapa kalimat, beberapa nasihat yang sebenarnya mudah nasihat ini. Lakinnaha kalimatun jawami', akan tetapi yang dimaksud adalah kalimat jawami'. Kalimat yang ringkas, padat, tetapi memiliki makna, memiliki pengertian yang sedemikian luas. Lianna kalimati Rasuli sallallahu alaihi wasallam laisat ka kalimati ghairi. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh manusia lainnya. Wa hadza fihi annal ilma yukhadhu syai'an fa syai'an. Dan ini mengandung pengertian bahwasannya sesungguhnya ilmu itu bisa diraih sedikit demi sedikit. Ilmu itu diraih dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Yukhadhu kalimatin yasiratan awwala syai', dimulai dari kalimat-kalimat yang mudah. Cara mendapatkan ilmu seperti itu, mulai dengan satu-satu yang mudah, kemudian nanti meningkat kepada suatu permasalahan yang sulit, meningkat lagi kepada yang lebih sulit, dan seterusnya. Thumma yanmu wa yazdadu, kemudian ilmu itu nanti akan tumbuh, bertambah. Wa laysa yukhadhu al-ilmu daf'atan wahidatan, tidak bisa ilmu itu diraih dengan langsung banyak. Tidak bisa. Hubungannya apa dengan muamalah kita? Ya, sama. Muamalah kita itu juga dibina melalui proses yang sederhana, proses yang mudah. Jangan dikira kita nanya. Ya. Ummahat nanya kepada umat yang lain, bagaimana sehat? Jangan dikira pertanyaan yang seperti sudah biasa itu, kemudian itu sesuatu yang pertanyaan yang ringan itu adalah sesuatu yang peduli amat, nanya-nanya kok kayak gitu, basa-basi. Bukan, itu bukan basa-basi. Menanyakan tentang keadaan, menanyakan tentang kesehatan, menanyakan tentang diri orang yang kita tanya, itu bukan sesuatu yang basa-basi. Justru kalimat-kalimat ringan seperti itu menunjukkan bentuk perhatian kita. Bagaimana kabarnya? Kan seperti itu. Biasa orang bertemu. Kalau kita mungkin karena sudah terlalu seringnya, kalimat-kalimat itu ya dianggap seperti biasa. Tapi sebenarnya kalimat itu menunjukkan perhatian yang bertanya kepada orang yang ditanya. Kalimatnya sepele, tetapi itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya orang yang bertanya tentang keadaan kita, dia memperhatikan kita. Dan al-inayah, perhatian ini, jangan kemudian disepelekan. Nah, kemudian bertemu, ya asal bertemu saja. Ditanya, bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, dan seterusnya. Ini adalah ucapan-ucapan pembuka sebelum nanti ya, ketika semakin akrab, semakin dekat, akan berbicara lebih banyak lagi. Qala di dalam hadis Nabi SAW tersebut disebutkan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah, yakni ihfad dinahu. Jaga agamanya. Jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah bifi'li awamirihi wa tarki nawahi. Menjaga Allah, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada ihfadillah. Jagalah Allah. Maksudnya jaga agama Allah. Bagaimana bentuk menjaga agama Allah? Bentuk menjaga agama Allah yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak apa yang harus dikerjakan, diperintahkan oleh Allah, lalu kita harus mengerjakannya banyak. Menunaikan sholat dengan berjamaah, ya, mengasihi fuqara wal masakin, ya, menyayangi kedua orang tua, berbuat baik birrul walidain kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi kesyirikan, dan seterusnya. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan banyak lagi perintah-perintah. Apa yang harus ditinggalkan dari larangan-larangan? Ihfad maharimallah bitsinabiha, yaitu menjaga perkara-perkara yang telah Allah haramkan dengan cara menjauhinya. Perkara-perkara yang haram, jelas haramnya, kita tinggalkan. Ini adalah bentuk hifdullah, ya, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga Allah bukan maknanya kita menjaga Allah. Tidak. Lianna Allah jalla wa ala la yahtaju ila hifdzin. Ya. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan terhadap penjagaan kita. Alladhi yahfadun nas. Ya. Yang ia justru Allah subhanahu wa ta'ala yang justru menjaga manusia. Wa yahfadul khalq wal kaun, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga segenap makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga segenap alam semesta ini. Innamal muradu annahu yahfadu dinallah jalla wa'ala. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, yaitu jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Muamalah kita baik dengan sesama kita. Ummahat muamalahnya baik dengan sesama ummahat, itu menunjukkan penjagaan terhadap agama Allah. Jadi bermuamalah yang baik dengan siapapun, dalam pengertian dengan sesama muslimah, dengan sesama salafiyat, ya, atau kita dengan sesama orang-orang di sekitar kita, ya, menjaga muamalah, menjaga hubungan, relasi secara baik. Ya, itu adalah bahagian dari upaya menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena perbuatan kita yang sedikit tercela, kemudian agama Allah jadi ikut dicela oleh orang yang tidak faham agama. Ya, kan sering kita mendengar gitu. Perbuatan satu orang yang kena semua. Satu orang muamalahnya tidak beres, ya. Misalnya hutang sana sini, hutang sana sini, jadi pembicaraan orang, akhirnya orang mengatakan, pengajian di sana itu cuman, ya, cuman seperti itu saja. Buktinya apa? Tuh buktinya tuh, ya. Muamalahnya jelek sekali. Nah, ini jangan sampai yang seperti ini terjadi. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Nah, maka penting bagi kita untuk memperbaiki setiap diri kita di dalam bermuamalah. Ya. Di dalam bermuamalah. Bermuamalah antara kita dengan asatidah. Bermuamalah kita dengan para santri. Bermuamalah kita dengan sesama salafin dan seterusnya. Nah, ini harus terus dipupuk, dibina untuk kemudian menjadi muamalah yang sehat sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini persiapan kita untuk salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.